Terima kasih Bapa buat setiap kesaksian iman dalam setiap saudara-saudara kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Itu memberikan kekuatan buat kami. Dan kami menyatakan bahwa Engkau sungguh ada Bapa. Dan selalu ada dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Oleh sebab itu hanya Engkau yang layak kami puji. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Naikkan pujian ini sebagai doa. I sing praises to your name. To your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. To your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saat ini kita berdiri, kita menyembah Dia lebih lagi. Menyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami menyembahmu saat ini, Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan saat ini. Ya pujian bagimu, nyanyi pujian hanya bagimu. Benar ya Bapa, bahwa sungguh Engkau Allah yang layak untuk terima setiap pujian dan sembah kami. Biar Bapa, setiap pujian dan sembah kami memenuhi tahta Engkau, menjadi persembahan yang harum mewangi di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang melembutkan hati kami, Engkau yang menerangi akal pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Dan Bapa, saat ini juga hamba-Mu mau membawakan firman-Mu, Engkau yang tuntun, Engkau yang urapi, biar Engkau sendiri ya Bapa yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Inilah doa kami dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Evi Suandani Wijaya, teman-teman bisa panggil saya Evi. Oke, jadi hari ini saya tuh sangat bahagia sekali dan sedikit deg-degan, bohong banyak deg-degannya. Jadi hari ini saya bisa mewartakan firman Tuhan, bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan suami saya di tempat yang sama, pada kesempatan yang sama, semua karena kasih karunia Tuhan dan ya Tuhan Yesus memang baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, jadi tema hari ini adalah Power of Prayer. Jadi waktu diberikan tema ini, saya tuh sempat berpikir, Tuhan kenapa mesti saya yang dapat tema ini? Beberapa minggu yang lalu kan Ardi. Kenapa bukan Ardi? Kenapa bukan Aituti atau Kobeni? Mereka kan sudah sering tampil di depan untuk mendoakan orang pada altar call. Jadi semua orang tahu bilang mereka itu pendoa. Sedangkan saya Tuhan, mereka ini tidak pernah lihat saya berdoa. Bagaimana caranya mereka mau percaya apa yang saya bawakan tentang power of prayer lagi. Jadi berhari-hari, berminggu-minggu saya terus tanyakan itu sama Tuhan. Sampai pada akhirnya saya itu sadar, wih, saya ini belum bikin apa-apa. Harinya sudah semakin dekat dan saya tidak punya konsep untuk wartakan ini firman. Jadi akhirnya saya datang sama Tuhan, saya bilang, oke, Tuhan saya terima tema ini dan saya akan bawakan ini tema. Tapi Tuhan tolong beritahukan pada saya apa yang ingin Kau sampaikan pada umat-Mu untuk saya sampaikan. Dan saat itu Tuhan memberikan hikmat dalam hati saya, dia bilang, Evi, saya mau Kau itu kasih tahu ke semua orang bahwa setiap orang memiliki kuasa dalam doanya. Jadi bukan hanya orang-orang yang melayani di depan pada saat altar call, yang saat mendoakan terus orang resting-resting. Ya memang mereka itu punya karunia karena Tuhan mengaruniakan bagi mereka karunia untuk mendoakan orang. Tapi sesungguhnya setiap dari kita itu memiliki kuasa dalam doanya kita, asalkan kita lihat di Yakobus 5 ayat 16. Kita buka sama-sama di Alkitabnya kita masing-masing. Kita baca sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita garis bawahi di sini, poin pertama adalah saling mengaku dosa. Jadi halangan doa yang terutama adalah dosa-dosa kita. Sebanyak apapun kita berdoa, sekuat apapun kita berdoa, jika kita masih menyimpan dosa atau kita masih terus melakukan dosa, maka doanya kita itu tidak punya kuasa. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan demikian dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya, kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu memang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan. Sebab Allah itu sesungguhnya adalah kudus dan dosa itu tidak bisa bersatu dengan Allah. Dan dosa tidak tahan untuk berhadapan dengan Allah. Jadi Allah itu juga sangat membenci dosa, dosanya kita. Tapi ingat baik-baik bahwa Allah itu membenci dosa kita, bukan kita. Malahan Allah itu sangat mencintai kita, sangat-sangat mencintai kita. Ia malah jauh lebih rindu untuk mencurahkan setiap berkatnya pada kita. Tapi dosa-dosanya kita itu yang menjadi penghalang doanya kita, sehingga doa-doanya kita itu seringkali tidak dikabulkan. Oleh karena itu jika kita masih menyimpan dosa, jika kita masih melakukan dosa, ayo kita berhenti dan meminta sakramen tobat pada pastor. Dan bukan hanya itu saja, tapi setiap luka-luka batinnya kita, dendam, setiap kemarahan yang ditahan, kemarahan yang terus-menerus dirasakan pada orang-orang tertentu atau kebencian yang tidak mau dilepaskan, maaf yang tidak mau dilepaskan, itu juga menjadi halangan bagi dosanya kita. Oleh karena itu, kita memang butuh sharing partner untuk bisa menegur kita saat kita mulai nyerempet-nyerempet dosa lagi atau saat kita mungkin jatuh dalam dosa, sharing partnernya kita itu bisa ingatkan kita, ayo bangkit lagi, jangan terus berdosa, ayo bangkit lagi, seperti itu. Tapi sharing partner itu harus dengan orang yang tepat, jangan dengan suaminya orang atau istrinya orang, atau yang sudah berkeluarga, sharing partnernya pilih yang lawan jenis, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi bisa menambah masalah yang baru lagi. Kemudian poin yang kedua itu adalah saling mendoakan. Saling mendoakan berarti setiap dari kita itu menjadi pendoa syafaat bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Dan saat kita berdoa syafaat itu, hal itu merefleksikan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupannya kita. Karena saat kita berdoa, kita itu mengalirkan kasih Allah kepada orang-orang yang kita doakan. Nah, ketika kita mengalirkan kasih Allah, Tuhan tidak mungkin dong membiarkan kita kehabisan kasihnya. Jadi saat kita mengalirkan kasih Allah sendiri juga tercurah bagi kita. Sehingga kasih itu terus mengalir, dan tidak berkesudahan. Jadi ketika kasih itu terus mengalir, maka ada kesembuhan di situ, ada pemulihan di situ. Itulah sebabnya mengapa firman ini mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ketika kita melakukan dua hal ini, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, kita sembuh. Dan sembuh ini bukan hanya berbicara mengenai kesembuhan fisik. Bukan hanya saat kita sakit flu atau apa terus kita sembuh, enggak seperti itu. Tapi sembuh juga secara rohani. Suatu waktu teman saya cerita sama saya, dia bilang, Evi, saya tuh terbeban mau doakan temanku. Kita sebut saja temannya itu si Bece. Jadi Evi, saya ini mau doakan si Bece karena dia itu kodong punya kimasalah. Tapi masalahnya yang lebih besar adalah dia tuh enggak mau berdoa. Jadi temanku ini sudah mulai berdoa, bersungguh-sungguh berdoa untuk si Bece ini. Nah, kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, saya enggak dapat kabar dari temanku ini tentang bagaimana hasil doanya. Tiba-tiba dia sendiri yang cerita sama saya bilang, mami tahu berdoa itu si Bece, terus masalahnya tuh sudah mulai ada perubahan, sudah mulai membaik. Jadi yang kita bisa lihat ketika temanku ini mau berdoa untuk si Bece, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupannya si Bece. Si Bece itu menjadi sembuh karena pada akhirnya dia mau berdoa. Dan temanku ini pada saat dia berdoa, pada saat dia menceritakan pada saya tuh bisa lihat mukanya penuh sukacita, matanya berbinar-binar, senyumnya mereka-mereka, karena ada sukacita yang besar dalam dirinya. Nah, ketika ada sukacita besar dalam dirinya, saya percaya bahwa saat itu ada juga terjadi pemulihan di dalam dirinya. Jadi saling mendoakan itu juga, bukan hanya orang yang kita doakan dipulihkan, tapi kita sendiri juga dipulihkan, seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu adalah benar dan yakin. Karena firman-Nya mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang benar dan yakin ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yakin itu merupakan iman dan benar itu merupakan tindakan dari iman. Jadi ketika kita mau berdoa dengan yakin tapi kita tidak benar, itu belum tentu bisa belum tentu doa kita itu memiliki kuasa seperti itu. Dan tapi kita tidak perlu menunggu bahwa kita itu harus benar, kita itu harus sempurna baru kita mau datang berdoa. Tidak, karena sama seperti murid-murid Yesus, meskipun mereka tidak sempurna, tapi mereka mau terus berusaha untuk memperbaharui dirinya, mereka mau terus berusaha belajar. Dengan begitu, Tuhan itu mau membenarkan setiap dari mereka. Nah, ketika sudah benar, maka kita boleh berdoa dengan yakin. Saat kita berdoa dengan yakin, itu niscaya doanya kita itu besar kuasanya. Suatu saat Petrus itu lihat Tuhan Yesus berjalan di air. Dia kaget, dia lihat, wih hebatnya guruku. Terus habis itu Petrus minta satu hal yang mustahil pada Yesus. Teman-teman tahu apa yang Petrus minta pada Yesus? Hah? Oh ya, supaya dia juga itu bisa berjalan di atas air. Itu hal yang mustahil toh. Siapa yang bisa jalan di atas air? Tapi ternyata tidak disangka, Tuhan Yesus itu mau kabulkan permintaannya Petrus. Sini mau ke Petrus. Akhirnya Petrus itu keluar dari perahu, satu langkah, dua langkah, mulai berjalan maju, satu, dua, tiba-tiba angin berhembus. Dia mulai ragu. Pada saat dia ragu, dia mulai tenggelam. Seberapa sering kita itu kayak Petrus, kita minta, tapi kita ragu, tidak jarang dalam setiap permasalahannya kita nyaris tenggelam dalam setiap permasalahannya kita. Jadi ketika kita mau berdoa, kita itu harus yakin dengan apa yang kita doakan. Kita mau percaya sepenuhnya bahwa doa itu dapat membawa pengaruh pada kehidupannya kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Markus 9 ayat 23, Jawab Yesus, katamu jika aku dapat, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan itu Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus sendiri yang menyampaikan kepada setiap dari kita dan tercatat di Alkitab. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin bohongkan. Jadi itulah tiga poin yang ada. Ketika kita melakukan tiga poin di atas, niscaya doanya kita pun penuh kuasa. Teman-teman masih ingat Ji poin-poinnya apa? Poin pertama apa? Poin pertama itu saling mengaku dosa. Yang kedua, saling mendoakan. Yang ketiga, benar dan yakin. Tapi doa yang penuh kuasa itu bukan berarti bahwa apapun yang kita minta tiba-tiba cering kayak sihir tiba-tiba muncul depannya kita. Kita minta uang tiba-tiba jatuh dari langit. Atau misalnya Ronaldi berdoa, Tuhan saat ini saya minta dalam nama Yesus saat saya turun ke bawah mobilku sudah berubah jadi Mercy. Jadi ya Hammer juga boleh. Jadi doa itu bukan tongkat sihir. Dan seringkali pula kita itu salah mengartikan kuasa doa dengan memaksakan kehendaknya kita pada Tuhan sampai kita itu menutup diri pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Beberapa tahun yang lalu itu, aduh, tolong dulu tutup telinganya suamiku. Beberapa tahun yang lalu itu saya patah hati berat, habis diputus pacar ceritanya. Jadi, saya itu pada saat patah hati, pada saat diputus pacar, saya sudah mulai berdoa, doa novena, doa rosario, doa santo santa. Pokoknya semua mi doa yang saya lihat itu saya doakan. Terus puasa mi dan lain-lain supaya saya bisa balikan ceritanya dengan mantan pacar itu. Terus hari demi hari saya terus berdoa sampai setahun lebih. Bukannya kembali, yang ada dia itu malah semakin jauh, malah pacaran dengan temanku. Jadi saya mau tanya, menurut kalian apakah doa saya tidak punya kuasa? Ayo, punya kuasa enggak? Tidak. Oh, tidak. Jadi saya lanjutkan cerita saya. Seiring berjalannya waktu, saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa, tapi doa saya itu sudah mulai berubah. Bukan karena saya itu sudah putus asa, tidak ada mi harapan kodong ini ubah mi doa, aku minta mi laki-laki lain. Tidak. Tapi saya itu berdoa, saya mulai sadar bahwa sesungguhnya yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saya adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Biar itu yang terjadi. Nah, ketika saya sudah mulai berdoa seperti itu, kemudian saya mulai ikut PD, mulai ikut JSM, mulai masuk sel, mulai melayani Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pria yang saat ini menjadi suami saya, dan hal itu luar biasa sekali bagi saya. Mungkin bagi banyak orang doa-doa yang saya naikkan, semua doa-doa rosario, doa novena itu ketika tidak dikabulkan mungkin itu menjadi sia-sia. Tapi saya katakan tidak ada doa yang dinaikkan itu sia-sia. Ketika itu doa itu tidak dikabulkan, sesungguhnya Tuhan sedang memulihkan banyak hal dalam hidup saya. Banyak luka-luka saya yang dipulihkan, banyak perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan mengizinkan saya untuk mengenal dia lebih lagi, Tuhan mengizinkan saya untuk melayani Tuhan, dan Tuhan memberikan pasangan hidup yang luar biasa bagi saya. Jadi ketika kita berdoa, doa itu memang punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu, tapi doa itu mengubah apa yang perlu didoakan, apa yang perlu diubahkan, sorry. Jadi doa memang mempunyai kuasa mengubah segala sesuatu, tapi dia mengubah apa yang perlu diubahkan dalam diri kita. Nah, ini contoh doa yang memaksa, contoh doa yang enggak mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi teman-teman, apapun pergumulan kita saat ini, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pasangan hidup yang belum dapat-dapat, mungkin masalah keuangan, mungkin utang yang menumpuk, atau mungkin saat ini kita sedang mendoakan orang tua kita, mendoakan pasanganmu, atau anakmu, atau teman-temanmu, teman-teman, apapun yang terjadi, janganlah putus asa, janganlah berhenti berdoa, karena ada kuasa dalam setiap doanya kita yang dinaikkan oleh orang benar dengan yakin dan percaya. Mungkin Tuhan akan mengabulkan doanya kita hari ini, atau besok, atau lusa, atau minggu depan, tahun depan, atau beberapa tahun kemudian. Atau bahkan Tuhan itu tidak kabulkan doanya kita. Tapi teman-teman percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu akan memberikan jawaban doa yang jauh lebih indah dari apa yang kita minta, bahkan jauh lebih indah dari apa yang pernah kita pikirkan, pernah kita bayangkan. Jawaban doa itu seringkali bikin kita terkejut, membuat kita itu hampir tidak percaya karena begitu baiknya Tuhan, karena begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupannya kita. Mari teman-teman, saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita tenangkan hati kita. Tuhan yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa segala pergumulan kami, kami mau bawa segala permasalahan dan harapan-harapan kami di bawah kaki-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa ada kuasa dalam setiap doa-doa kami. Dan saat ini kami menaikkan pujian ini Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa. Bersyukur dan berterima kasih untuk setiap firman-Mu. Bantu kami Bapa untuk selalu ingat bahwa setiap ada permasalahan dalam kehidupan kami, kami mau bawa itu ke hadapan-Mu. Bantu kami Bapa agar kami mau saling mengakukan dosa kami, mau mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami mau saling mendoakan dan Tuhan, kami mau berdoa dengan yakin. Bapa, kami percaya bahwa ketika kami melakukan ketiga hal tersebut, doa kami penuh dengan kuasa. Dan kuasa doa itu yang memulihkan kami, yang boleh menyembuhkan kami, bahkan mengabulkan setiap doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, hambamu ini telah selesai berbicara, namun biar Engkau sendiri yang terus berbicara dalam hati mereka, melalui setiap bisikan-bisikan kudusmu Tuhan dalam hati mereka. Bapa, terima kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, buat firman-Mu, buat pengajaran-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami.